Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnad dengan jalan yang lain. Sehingga ini meskipun dhaif akan tapi di sana ada penguatnya. Sehingga di sana Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Al-Mishkah beliau mensahihkan hadis tersebut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Kalimat Allahumma di sini adalah lafzul jalalah, sedangkan mim itu adalah pengganti harfun nida yang maknanya adalah seruan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, la taj'al qabri wathanan yu'bad, jangan engkau jadikan kuburanku wasan, yakni berhala yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membayangkan bahasanya makna dari berhala itu adalah hanya terbatas pada patung. Akan tapi yang dinamakan berhala di situ adalah mencakup semua yang diibadai selain Allah. Apakah itu yang bentuknya patung, ataukah yang bentuknya kuburan, ataukah yang bentuknya jin, ataukah yang bentuknya pepohonan ataupun yang lainnya. Kalau seandainya itu diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan dengan wasan, yakni berhala. Kalau seandainya kita menengok kalimat berhala tersebut di dalam KBBI yang ada di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, ternyata kalimat berhala sendiri juga di dalam KBBI bukan hanya terbatas pada patung. Berhala di situ adalah patung dan sesuatu yang disembah. Sehingga bukan hanya patung saja di sana, bahkan selain patung kalau seandainya itu diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga namanya berhala. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan doa dari seorang manusia yang biasa, akan tapi doa tersebut muncul dari seorang nabi, bahkan makhluk yang paling mulia berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan bagaimana sangat khawatirnya beliau, Sampai-sampai berdoa dengan doa yang beliau panjatkan ini dalam hadis tersebut. Begitu sangat khawatirnya. Kalau seandainya sepeninggal beliau kemudian kuburannya diibadai, diagungkan. Manusia ghulu terhadapnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku itu sebagai watan, berhala yang diibadai. Doa dari seorang nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja di sana dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala walhamdulillah. Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh dari pengagungan, jauh dari ghulu. Tidak diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sana Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan di dalam dunianya, istajabahu ajabahu rabbul alamina du'aahu wa ahatahu bi thalathatil jidrani. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan dalam bait syair beliau yang terkenal, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahatahu bi thalathatil jidrani, sehingga kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikelilingi tiga tembok. Sehingga dengan dikelilingi tiga tembok tersebut, manusia tidak sampai kepadanya, manusia tidak bisa menjangkaunya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku itu sebagai berhala yang diibadahi. Begitu meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka para sahabat menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Semuanya itu adalah berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikabulkan doanya sehingga tidak dikuburkan di pemakaman yang lainnya sebagaimana para sahabat yang lainnya. Dikuburkan di dalam kamar yang tertutup, di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga jauh dari manusia. Manusia pun sulit untuk menjangkau kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai terbuka, kalau sampai kemudian dikuburkan di tempat terbuka, maka bagaimana manusia akan sangat mudahnya untuk menuju kuburan beliau. Nah, akan terjadi di sana berbagai macam perbuatan hulu yang tidak diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana al-masyru' disyariatkan datang dari sebagian mereka para sahabat seperti Abdullah bin Umar ketika beliau masuk ke masjid Nabi kemudian mendekat ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menghadap sambil mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Umar bergeser sedikit sambil mengatakan assalamu alayka ya Aba Bakrin. Kemudian Abdullah bin Umar bergeser sedikit mengucapkan assalamu alayka ya Abi. Kemudian Abdullah bin Umar berpaling meninggalkan. Disyariatkan di sana ketika seseorang itu datang dari safar kemudian masuk ke masjid Nabi, mendekat, berdiri, kemudian mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian mengucapkan salam kepada Abu Bakar dan juga kepada Umar bin Khattab sebagaimana yang athar yang datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Akan tapi cuma sebatas itu. Tidak kemudian datang kemudian mengusap-usap temboknya, mendekatinya, kemudian duduk di sekitarnya, ataukah kemudian berdiri, diam yang lama di dekatnya, nah, sambil kemudian beriktikaf di dekatnya. Enggak ada di sana mereka para sahabat yang melakukan demikian. Mereka para sahabat sering masuk ke masjid Nabi. Di zaman mereka para sahabat, mereka masuk ke masjid Nabi, keluar masuk berlalu lalang. Nah, tapi tidak ada di antara mereka yang kemudian mereka duduk menuju ke kuburan Rasulullah SAW, kemudian duduk di dekatnya, sholat di dekatnya, beribadah di dekatnya. Tidak ada di sana dari mereka para sahabat yang melakukannya. Iktikaf di situ, nah, berdiam diri di situ, berdiri lama di situ. Tidak ada riwayat yang menyebutkan demikian. Padahal mereka para sahabat keluar masuk masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat, untuk iktikaf, untuk tolabul ilm, menghadiri majelis ilmu. Keluar masuk ke masjid Nabi, tapi tidak ada di antara mereka yang kemudian sebagaimana yang dilakukan manusia di zaman kita ini. Nah, berdiri di dekatnya, berdiam diri di situ. Tidak ada. Nah, tidak ada di sana di antara mereka para sahabat yang mengkhususkan untuk menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada dalil khusus yang mengkhususkan fadilah yang khusus untuk berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada di sana. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian hafaz, disebutlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Hadi dalam kitabnya As-Sarimul Munki fi Raddi ala Subki. Naam. Menyebutkan di sana berbagai macam riwayat-riwayat, tapi enggak ada di sana yang riwayat khusus. Keutamaan yang khusus menyebutkan bahwasanya di sana untuk ziarah kuburan Nabi ada dalil yang khusus. Enggak ada di sana dalilnya. Nah, sehingga mereka para sahabat tidak ada riwayat menyebutkan bahwasanya mereka melakukannya, menziarahi kuburan Nabi secara khusus, tidak ada. Nah, bahkan yang mereka para sahabat tinggal di Madinah sendiri, keluar masuk masjid Nabi, melakukan sholat, melakukan itikaf, ataupun untuk tholabul ilm, menghadiri majlis ilm, tidak ada di antara mereka kemudian khusus menziarahi kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada di sana dalil yang khusus menyebutkannya. Nah, memang di sana ada sebagian riwayat yang disebutkan oleh seorang penulis. Nah, di zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada seorang penulis. Nah, menulis sebuah kitab yang dinamai dengan Shifa'us Saqam fi Ziyarati Khairil Anam. Kitabnya luar biasa maknanya. Shifa'us Saqam. Penyembuh luka itu ada pada ziarah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ingin mendapatkan kesembuhan, ziarah ke kuburan Rasul. Dia sebutkan riwayat-riwayat di dalamnya, keutamaan-keutamaan dari ziarah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi walhamdulillah, lagi-lagi bangkit mereka para ulama memberikan penjelasan tentang apa yang ditulis oleh orang tersebut. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Abdul Hadi. Nah, zaman setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, datang di sana Al-Imam Ibnu Abdul Hadi membantah kitab tersebut, menjelaskan kejelekannya, menjelaskan kerusakannya, bahwasanya apa yang dilakukan oleh penulis tersebut mensahihkan hadis-hadis yang dhaif, mensahihkan hadis-hadis yang maudhu, kemudian mendhaifkan hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan dalam permasalahan ini larangan-larangan. Yang sahih didhaifkan, yang dhaif disahihkan. Yang mencocoki hawa nafsunya kemudian dia sahihkan, yang menyelisih hawa nafsunya kemudian dia dhaifkan. Padahal itu indal a'immatil hufat, hadis tersebut di sisi mereka para a'immah hufat, ulama'ul hadis, adalah hadis yang sahih, qawi, yuhtajju bih, hadis yang kuat yang dipakai hujah, akan tapi didhaifkan. Al-Imam Ibn Abdul Hadi menulis sebuah kitab yang namanya As-Sarimul Munqi fi Raddi ala Subki. Tadi penulisnya As-Subki. Kitab tadi yang kita sebutkan Shifa'us Saqam, penyembuh luka, itu ada pada Ziyarah Khairil Anam. Penulisnya adalah Taqiyuddin As-Subki, Al-Qadhi Ma'ruf. Yang sekarang ini mereka banyak merujuk kepada kitab-kitabnya. Mereka Al-Kuburiyun fi zamanina, para penyembah kubur di zaman kita ini, ulama-ulamanya, penyembah kubur tapi ulamanya, banyak merujuk kepada kitab-kitabnya. Kitabnya Subki, kitab tersebut yang dibantah oleh Ibn Abdul Hadi dijadikan rujukan. Kemudian mereka sebutkan bahwasanya ziarah kubur itu ada dalilnya, ziarah kubur Nabi itu ada keutamaan-keutamaannya. Sebagaimana pendahulunya As-Subki mengatakan bahwasanya ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib. Penggugat-penggugatnya yang zaman sekarang juga sama. Memiliki keutamaan. Ternyata walhamdulillah sudah dibantah oleh ulama kita. Ibn Abdul Hadi menulis sebuah kitab yang beliau kasih nama di situ As-Sarimul Munqi, pedang yang melesat untuk membantah As-Subki. Tadi dikiranya obat penyembuh, dibantah pedang yang melesat untuk membantah As-Subki. Yang di situ beliau menjelaskan bagaimana kerusakan yang ada pada kitab Shifa'us Saqam. Meluruskan hadith-hadith yang dhaif, yang maudhu, yang disahihkan oleh As-Subki, dijelaskan oleh beliau hadis per hadis, luar biasa. Kitabun Nafis, kitab yang sangat berharga yang hendaknya dibaca oleh mereka para penuntut ilmu. Faedahnya luar biasa. Bukan hanya dari sisi akidahnya tentang permasalahan ziaratu kubri Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi juga berkaitan tentang masalah ilmu hadis yang ada di dalamnya, tashih wa tadhif, pensahihan suatu hadis, pendhaifan suatu hadis. Kitab yang sangat berharga yang hendaknya para penuntut ilmu memiliki perhatian terhadapnya. Dibantah. Enggak ada di sana satu hadis pun yang sahih tentang menyebutkan bahwasanya untuk kuburan Nabi kemudian diperlakukan secara khusus, menziarahinya memiliki keutamaan tidak sebagaimana kuburan-kuburan yang lain. Enggak ada satu hadis pun yang sahih. Kalau seandainya ada di sana hadis yang sahih yang menyebutkan tentang perkara tersebut, tentu saja mereka para sahabat yang paling pertama dalam kebaikan tadi. Akan tapi tidak ada seorang sahabat pun, padahal mereka keluar masuk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap hari 5 kali untuk sholat 5 waktu, sholat fardu, bahkan ketika itikaf, bahkan ketika dalam rangka untuk menghadiri majlis ilmu, berlalu-lalang, berbolak-balik. Akan tapi harusnya itu ada riwayat yang banyak menyebutkan mereka para sahabat begitu masuk masjid langsung menuju kuburan Nabi, langsung kemudian duduk di dekatnya atau berdiri lama di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di sana yang menyebutkan satu asar pun, satu hadis pun tentang keutamaan ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai wathan, berhala yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.